खाते सेसबरकान ratu jantung tutung bulan tepuku rarasaan nu gelis jalir jang jina kawas nembean tepat nyambut imut mapat cinta pasini asih mimiti munggaran jenarek bela nyusul imut muka kuku mapak cinta nubahela tapi lebeng teka pendak seaya tapak-tapaknya nyusul imut muka kuku mapak cinta nubahela lebeng teka pendak teaya tapak-tapakna munggu hati sumerede tapi untuk boleh sadar najan diri katempuhan najan hati sesebelakan satu jantung tutung bulan tepuku rarasaan nu gelis jalir jang jina tekawas nembean tepat nyambut imut mapak cinta pasini asih mimiti munggaran cenah rek bela nyusul imut nuka kuku mapak cinta nubahela tapi lebeng teka pelan dapat-dapat na misul imut nuka kuku mapag kita nubahela tapil beng teka pendak te ayak tapak-tapak na mungu hati sumerede ngahlas diri tunggara tapi ente